bukan sekedar nomor satu. Mengapa? Ya, karena tiap orang bermimpi untuk berharap menjadi nomor satu, teratas, itu istilahnya. Tetapi sesungguhnya perlu sebuah kehati-hatian untuk kita memeriksa diri. Menjadi nomor satu bukan segala-galanya, karena itu bukan semangat yang sejati. Menjadi yang terbaik, itulah yang seharusnya, sekalipun mungkin bukan nomor satu adanya. Mari cermati yang nomor satu. Selalu ada orang pada posisi tertinggi menjadi orang nomor satu, tapi sebetulnya ia tidak mempunyai komitmen yang baik dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai kualitas yang memadai. Semua terjadi hanya berdasarkan sebuah situasi di luar dugaan. Namanya keberuntungan. Anda bisa duduk di satu tempat karena keberuntungan, tak ada saingan. Anda bisa duduk di satu tempat karena dikelilingi orang munafik. Atau Anda juga bisa duduk di satu tempat karena dijadikan boneka oleh orang-orang di sekeliling diri. Jadi, teratas atau nomor satu tak selalu mengembirakan. Anda perlu berhati-hati, karena bisa jadi Anda terlatih menjadi orang munafik kalau tak sadar diri, karena Anda akan menyondorkan dan menyombongkan diri. Seakan-akan Anda memang layak ada di sana, padahal tidak. Maka orang-orang seperti ini akan terus membalut dirinya dengan berbagai aksesoris kepalsuan. Ia menjadi orang yang tidak mempunyai komitmen, dan tiap putusannya akan bisa dilihat dan diuji, memalukan. Ia bicara dari apa yang dikatakan orang, tapi dia tidak mampu bertindak karena bukan itu yang ada di benak dan batinnya. Ironis, bukan? Orang nomor satu itu ternyata tidak nomor satu dalam mewujudkan apa yang seharusnya. Orang yang teratas itu ternyata tidak teratas dalam komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Jadi, menjadi orang nomor satu, menjadi orang teratas bukanlah cita-cita yang sejati. Itu hanya cita-cita murahan yang bisa digapai dengan berbagai cara dalam kehidupan. Karena orang yang sekedar berambisi menjadi teratas dan nomor satu akan menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Tidak tahu diri ada di sana, tak juga mampu mengukur diri. Karena itu, kegagalan berhitung tentang diri tentu akan membawa dia pada jurang kehancuran karena berbalut kepalsuan. Semoga Anda bijak untuk mengerti bagaimana menanamkan cita-cita tak sekedar yang teratas atau nomor satu, tapi bagaimana yang terbaik. Bersama saya, Bigman Sirait.